jumpa dengan dirimu tiada disengaja. Kami saling kenalan, menyebut nama kita berdua. Tulis di dalam buku harianku. Pertemuan waktu itu berlanjut. Kisah cinta.